sekian dua dan dua. Tibanya hari kiamat akhir masa. Telah tertulis di dalam kitab hadis yang suci, barang siapa sengaja tiga kali meninggalkannya, maka ia menjadilah seorang munafik. Nyata hari Jumat, hari mulia, terkabulnya sebagian doa dan dua. Tibanya hari kiamat akhir masa. Hari Jumat adalah hari yang termulia di sisi Allah. Ada lima kelebihan pada hari Jumat, yakni dijadikannya Nabi Adam oleh Allah Subhanahu wa taala, juga diturunkannya Nabi Adam dari surga ke atas bumi, wafatnya Nabi Adam. Hari Jumat merupakan hari yang mustajab untuk berdoa, dan pada hari Jumat pula kelak akan datangnya hari kiamat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka thalatha juma'in mutahawinan biha taba'a Allahu ala qalbih. Sabda Rasulullah, siapa yang meninggalkan tiga kali sembahyang Jumat karena meremehkannya, maka Allah akan menutup hatinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka thalatha jumu'atin min ghairi udhrin kutiba minal munafiqin. Sabda Rasulullah, siapa yang meninggalkan sembahyang Jumat hingga tiga kali tanpa alasan, maka akan dicatat dari golongan orang munafik.